Rosa. Kita lambaikan tangan bareng-bareng. Asli loh, Nela yang saya sangat terima kasih. Sejauh buat Nela lover semuanya. Sobat Rosa. Artis yang lagi naik daun. Just